Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillahi nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudhillalah wa man yudlil fala hadiyalah. Wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman katsira. Amma ba'd, fa inna astaqal hadith kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, wa sharral umuri muhdatsatuha, fa inna kulla muhdatsatin bid'ah, wa kulla bid'atin dalalah, wa kulla dalalatin finnar. Ikhwani fillah, rahimani wa rahimakumullah. Kita lanjutkan pelajaran kita mengkaji kitab Syarah Thalathatul Usul yang ditulis oleh Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah. Dan sekarang kita masuk ke ucapan muallif yang berikutnya. Qala Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullahu ta'ala, wa a'zamu ma amara Allah bihi at-tauhid wa huwa ifradullah bil ibadah. Berkata Syekh Muhammad bin Abdul Wahhab At-Tamimi An-Najdi rahimahullah, setelah menjelaskan bahwa tentang Al-Hanifiyah, bahwasanya Al-Hanifiyah adalah millahnya Ibrahim, dan makna Al-Hanifiyah adalah memerintahkan kepada kita untuk beribadah hanya kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi kesyirikan, dan itu merupakan perkara yang diperintahkan Allah kepada segenap hamba-hambanya. Dan kata beliau berikutnya, perintah yang paling besar yang dengannya Allah memerintahkan hamba-hambanya adalah At-Tauhid, yaitu mengesakan Allah, menunggalkan Allah Subhanahu wa taala di dalam peribadatan. Kita akan baca penjelasan dari makna perkataan muallif tersebut. Qala syarih rahimahullahu ta'ala, qawluhu at-tauhid, at-tauhidu lughatan masdaru wahada yuwahidu. Tauhid secara bahasa adalah sebagai masdar, dari fi'il wahada yuwahidu tauhidan. Maknanya adalah ja'ala syai'a wahidan wa hadha la yatahaqqaq illa binafyin wa itsbatin. Makna wahada yuwahidu, ketika kita dalam bahasa Arab mengucapkan jumlah wahada syai'a, maka maknanya adalah ja'ala syai'a, menjadikan sesuatu tersebut wahidan, satu. Wa hadza la yatahaqqaq, dan hal ini tidak bisa terrealisasi kecuali dengan an-nafyi dan itsbat, penafian dan penetapan. Ya, harus ada dua rukun ini. Di dalam tauhid harus terkandung dua rukun ini, penafian dan pengitsbatan, penetapan. Tidak cukup hanya penafian tanpa penetapan, tanpa itsbat, begitu juga tidak cukup itsbat tanpa nafi. Harus terkumpul padanya kedua rukun ini, penafian dan pengitsbatan atau penetapan. Maksudnya adalah nafyul hukmu atau nafyul hukmi amma siwal muwahhad, yaitu menafikan hukum dari selain yang ditauhidkan. Wa itsbatuhu lahu, dan menetapkan hukum tersebut bagi sesuatu yang ditauhidkan tersebut. Ya. Masalan, famasalan. Contohnya naqul, kita mengatakan innahu la yatimmu lil insan at-tauhidu hatta yashhada an la ilaha illallah. Dalam perkara ini, ya, dalam perkara tauhidullah, maka kita katakan la yatimmu lil insan at-tauhid. Tauhid seorang hamba tidaklah bisa dikatakan sempurna sampai dia bersaksi, berikrar bahwasanya la ilaha illallah. Ya, la ilaha illallah. Maka pada kalimat ini, pada jumlah ini, jumlah la ilaha illallah, kalimat tauhid ini terkandung dua rukun tersebut. Rukun yang pertama an-nafyu, penafian, yaitu pada penggalan la ilaha, kemudian diikuti dengan isbat, penetapan illallah. Ya, sehingga tauhid harus terkumpul padanya dua rukun ini. Tidak cukup hanya penafian la ilaha, selesai, ya, tidak cukup. Begitu juga penetapan saja juga tidak cukup. Harus ada dua rukun ini. Fayanfi al-huluhiyata amma siwallahi ta'ala. Dalam kalimat tauhid la ilaha illallah ini terkandung penafian uluhiyah dari selain Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Wa yuthbituha lillahi wahdahu. Dan menetapkan, mengisbatkan uluhiyah tersebut hanya untuk Allah subhanahu wa ta'ala. Ya. Inilah yang dimaksud dengan tauhid. Wa fil istilah, tadi makna tauhid di dalam bahasa secara lughah. Adapun secara istilah adalah sebagaimana yang telah disebutkan oleh muallif Asy-Syaikh Muhammad bin Abdul Wahhab rahimahullah. Wa fil istilah arrafahul muallifu biqaulihi. Telah disebutkan definisinya oleh muallif, penulis matan, dengan ucapannya, dengan penjelasannya, at-tauhidu huwa ifradullahi bil ibadah. Ini makna tauhid secara istilah. Makna tauhid secara istilah yang dimaukan oleh muallif di sini, ya. Ini kita baca, kita lanjutkan. Ai anta'budallaha wahdahu la tusyriku bihi syai'an. Ai anta'budallaha wahdahu la tusyrika bihi syai'an. Yaitu engkau beribadah kepada Allah semata dan tidak menyekutukannya dengan sesuatu apapun. La tusyriku bihi nabiyan mursalan. Tidak menyekutukannya dengan nabi yang diutus. Wala malakan muqarraban. Tidak juga dengan malaikat yang didekatkan. Wala ra'isan. Begitu juga tidak menyekutukan Allah dengan seorang pemimpin. Wala malikan. Begitu juga raja. Wala ahadan minal khalq. Dan dengan, tidak dengan sesuatu apapun dari makhluk-makhluk yang ada ini. Ya. Ini adalah makna dari tauhid secara istilah. At-tauhid wa ifradullahi bil ibadah. Mengesakan Allah, menunggalkan Allah di dalam peribadatan. Tidak menyerahkan ibadah tersebut kepada selain Allah subhanahu wa ta'ala. Tidak menyekutukan Allah di dalam peribadatan dengan sesuatu apapun. Bal tufriduhu wahdahu bil ibadati. Bahkan engkau mengesakan Allah satu-satunya di dalam beribadah. Mahabbatan wa ta'ziman, yang mana ibadah tersebut dilandasi dengan rasa mahabbah. Dilandasi dengan rasa mahabbah, cinta kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Wa ta'ziman, mengagungkannya. Wa ragbatan wa rahbatan. Ragbah, ya, rasa berharap kepada Allah subhanahu wa ta'ala di dalam beribadah, mengharap mendapatkan ganjaran dari si Allah, mengharap mendapatkan ajr dan thawab dari si Allah, mengharap mendapatkan ridhonya, mengharap bisa dimasukkan Allah ke dalam jannahnya. Ini raghbah, ya, warahbah, dan juga harus terkandung juga rasa rahbah, ya, beribadah karena takut kepada Allah subhanahu wa ta'ala, takut siksanya, takut kemurkaannya, ya, takut nerakanya dan semisalnya. Wa muradu syaikh rahimahullah at-tauhid alladhi bu'ithat ar-rusul litahqiqihi. Dan yang dimaksud dengan tauhid dalam ucapan muallif di sini, ya, wa'adhamu ma'amarallahu bihi tauhidu, tauhid yang dimaksudkan oleh muallif di sini adalah alladhi bu'ithat ar-rusul litahqiqihi, yaitu tauhid yang para rasul diutus untuk mentahkiknya, merealisasikan dan menekankannya kepada umat. Li'annahu huwa alladhi hasala bihi al-ikhlal min aqwamihim. Karena tauhid jenis inilah, ya, tauhid dalam peribadatan inilah yang terjadi penentangan dari kaum-kaumnya, dari umat-umat yang mana para rasul diutus kepada mereka, ya. Nah, adapun tauhid rububiyah, ya, maka kaum musyrikin Quraisy mengakuinya, ya, mengakui tentang tauhid rububiyah. Ketika mereka ditanya, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, fasayaqulunallah, maka mereka akan menjawab Allah. Dalam tauhid rububiyah mereka mengakui berhala-berhala yang mereka sembah, Hubal, Manat, Uzza, Latta, bukan mereka yang menciptakan alam semesta, bukan mereka yang memberikan rizki kepada mereka, bukan, ya. Mereka hanya meyakini berhala-berhala yang mereka sembah itu adalah syufa'auna indallah, kata mereka, pemberi syafaat bagi mereka di sisi Allah. Adapun kalau mereka ditanya, kaum Quraisy, musyrikin Quraisy ditanya, siapa yang menciptakan kalian, siapa yang menciptakan langit dan bumi, siapa yang memberikan rizki kepada kalian, maka mereka akan mengatakan Allah, ya. Jadi mereka mengakui tauhid rububiyah, ya. Lalu apa perselisihan yang terjadi antara mereka dengan Rasulullah alaihissalatu wassalam, begitu juga umat-umat rasul-rasul yang sebelumnya, yaitu pada tauhid uluhiyah. Ketika mereka diseru untuk menyembah Allah semata, untuk beribadah kepada Allah satu-satunya dan tidak menyerahkan ibadah kepada selain Allah, mereka enggan. Inilah tauhid yang mereka ingkari, yaitu tauhid al-uluhiyah. Wa hunaka qala rahimahullah wa hunaka ta'rifun a'am lit-tauhid. Dan di sana ada definisi yang lebih umum dari tauhid, ya. Tauhid di sana ada definisi yang lebih umum tentang makna tauhid. Wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima yahtassu bihi, yaitu mengesakan Allah, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala pada apa-apa yang padanya terdapat kekhususan bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Maka definisi tauhid yang lebih umum ini mencakup tiga jenis tauhid yang ma'ruf inda ahli sunnah, yaitu tauhid rububiyah dan tauhid uluhiyah serta tauhid al-asma was-sifat. Ini tercakup pada definisi ini, ya. Mengesakan Allah, menunggalkan Allah pada perkara-perkara yang khusus hanya bagi Allah subhanahu wa ta'ala. Baik, berikutnya Syekh Muhammad bin Shalih Al-Utsaimin rahimahullah akan menjelaskan kepada kita tentang apa makna masing-masing dari tiga tauhid tersebut. Dan pembagian tauhid menjadi tiga. Dalilnya adalah bittatabbu' wal istiqra', dengan penelitian terhadap dalil-dalil yang ada di dalam Al-Quran maupun di dalam sunnah Rasul yang dilakukan oleh para ulama. Jadi kalau kita dapati, kita mencari nas, ada enggak pembagian tauhid menjadi tiga di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah secara nas, ya, tauhid dibagi menjadi tiga demikian dan demikian, tentunya tidak ada nasnya, ya. Tapi pembagian tauhid itu disimpulkan dari dalil-dalil syariat yang ada, sehingga kalau kita ditanya apa dalilnya tauhid terbagi menjadi tiga macam, yaitu bitatabbu'i al-adillah asy-syar'iyyah minal Qur'an was sunnah wal istiqra, yang dilakukan oleh para ulama. Dan pembagian tauhid menjadi tiga jenis ini sudah dikenal oleh para ulama salaf, ya. Maka telah salah orang-orang yang menganggap pembagian tauhid menjadi tiga ini adalah perbuatannya Ibnu Taimiyah katanya, ya. Ini adalah perbuatan yang keliru atau keyakinan yang keliru. Yang benar bahwasanya pembagian tauhid menjadi tiga macam ini telah dikenal oleh para ulama salaf sebelum Ibnu Taimiyah. Telah dikenal oleh Imam At-Tahawi, ya, penulis kitab Al-Aqidah At-Tahawiyah, dan sebelum beliau. Wa anwa'ut tauhid thalathatun. Ya, kita akan lanjutkan penjelasannya. Jenis tauhid ada tiga. Jenis-jenis tauhid ada tiga. Al-awwal tauhidur rububiyah. Jenis yang pertama adalah tauhid rububiyah. Tauhidur rububiyah wa huwa, maknanya, definisinya adalah ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil khalqi wal mulki au milki wat tadbir, yaitu mengesakan Allah, menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam penciptaan. Wal mulk, pengaturan atau kepemilikan. Wat tadbir, ya, dan pengaturan, ya. Mungkin tadi yang wal milki wat tadbir, ya, mengesakan Allah dan menunggalkan Allah di dalam penciptaan, kepemilikan dan pengaturan. Segala sesuatu yang ada di alam semesta ini adalah ciptaan Allah, milik Allah, dan di bawah pengaturan Allah subhanahu wa ta'ala. Ini makna dari tauhidur rububiyah. Dalam definisi yang lain disebutkan ifradullahi biaf'alihi, mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, ya, mengesakan Allah di dalam perbuatan-perbuatannya, ya, tidak lain al-khalq, penciptaan, kepemilikan dan pengaturan, ini semua adalah perbuatan-perbuatan Allah subhanahu wa ta'ala. Dalilnya tauhid rububiyah banyak di dalam Al-Quran maupun As-Sunnah. Di antaranya adalah qala Allahu azza wa jal, firman Allah subhanahu wa ta'ala, Allahu khaliqu kulli syai', Allah adalah pencipta segala sesuatu. Wa qala ta'ala hal min khaliqin ghairullah yarzuqukum minas sama'i wal ard la ilaha illahu. Adakah pencipta selain Allah yang memberikan rizki kepadamu dari langit dan bumi? Ya, jawabannya tidak ada. La ilaha illallah, la ilaha illahu. Tidak ada ilah yang berhak disembah kecuali, yang berhak diibadai kecuali dia, kecuali Allah subhanahu wa ta'ala. Wa qala ta'ala, tabarakalladzi biyadihil mulku wa huwa ala kulli syai'in qadir. Maha besar Allah yang di tangannya lah kerajaan, kerajaan langit dan bumi. Wa huwa ala kulli syai'in qadir, dan dialah zat yang maha mampu, maha kuasa atas segala sesuatu. Wa qala ta'ala ala lahul khalqu wal amru. Ketahuilah, hanya miliknya lah penciptaan, al-khalq dan al-amru, perintah, ya, syariat. Tabarakallahu rabbul alamin, maha besar Allah, Rabb semesta alam. Ini adalah makna dari tauhid rububiyah. Kemudian berikutnya, ats-tsani, jenis tauhid yang kedua adalah tauhidul uluhiyah. Wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bil ibadati bi alla yattakhidal insanu ma'allahi ahadan, yaitu menunggalkan dan mengesakan Allah subhanahu wa ta'ala di dalam peribadatan. Bi alla yattakhidul insan, bi alla yattakhidal insan, yaitu hamba tidak menjadikan selain Allah sebagai sesembahan yang diibadahi. Wa yataqarrab ilaihi, dan mendekatkan diri kepadanya. Kama ya'budullaha ta'ala wa yataqarrab ilaihi, sebagaimana dia beribadah kepada Allah dan mendekatkan diri kepadanya. Ya, jadi ini makna tauhid uluhiyah, mengesakan Allah di dalam peribadatan sehingga tidak menjadikan selain Allah sebagai zat yang diibadahi dan taqarrub kepadanya. Ya, sebagaimana dia beribadah dan bertaqarrub kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Atau sebagian ulama mendefinisikan tauhid uluhiyah ini dengan ifradullahi biaf'alil ibad, mengesakan Allah dengan perbuatan hamba. Kalau tadi tauhid rububiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatannya, perbuatan-perbuatan Allah. Kalau ini tauhidul uluhiyah adalah mengesakan Allah pada perbuatan-perbuatan hamba, yaitu pada ibadah-ibadah yang dilakukan oleh hamba hanya diperuntukkan untuk Allah semata. Ats-tsalits, jenis yang ketiga dari tauhid adalah tauhidul asma was sifat. Tauhidul asma was sifat maknanya adalah wa huwa ifradullahi subhanahu wa ta'ala bima samma bihi nafsahu wa wasafa bihi nafsahu fi kitabihi, mengesakan Allah dan menunggalkan Allah subhanahu wa ta'ala dengan nama-nama yang Allah menamakan dirinya sendiri dan dengan sifat-sifat yang Allah mensifati dirinya sendiri di dalam Al-Quran. Au ala lisani rasulihi sallallahu alaihi wa ala alihi wasallam. Begitu juga yang diberitakan Rasulullah melalui lisannya di dalam hadis, di dalam sunnah Rasulullah salawatu rabbi wasalamuhu alaih. Ya, baik berupa asma, nama-nama Allah maupun sifat-sifat Allah. Wa dhalika bi itsbati ma atsbatahu wa nafyi ma nafahu, yaitu dengan mengisbatkan, menetapkan bagi Allah sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sendiri dan Rasulnya. Ya, sebagaimana Allah menetapkan bagi dirinya sendiri dan Rasulullah yang menetapkan hal tersebut di dalam hadisnya. Dan dengan menafikan apa yang Allah nafikan dari dirinya dan apa yang dinafikan oleh Rasulullah alaihi salatu wasalam. Min ghairi tahrifin, tanpa merubah makna, ya, tanpa merubah-rubah makna. Wala ta'til, dan juga tanpa menolak nama dan sifat tersebut, baik menolak lafadznya maupun menolak maknanya. Wa min ghairi taqyifin, tanpa juga menghayalkan bagaimana kaifiyah sifat Allah tersebut. Karena kaifiyah Allah, kaifiyah sifat Allah tidak bisa dijangkau oleh akal manusia. Dan Allah tidak mengabarkannya. Begitu juga Rasulullah. Kewajiban kita hanya beriman dengan nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah tersebut. Dan mengimani maknanya tanpa bertanya bagaimana kaifiyahnya. Ya, dan mempertanyakan kaifiyah sifat-sifat Allah termasuk perkara yang muhdats, perkara yang bid'ah. yang tidak pernah dikenal oleh salaf. Oleh karena itu Al-Imam Malik rahimahullahu taala pada suatu ketika ditanya oleh seorang yang mendatangi beliau ketika Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam sebuah ayat Ar-Rahmanu 'alal 'arsyistawa. Maka pria tadi bertanya kepada Imam Malik, "Wa kaifa stawa?" Menanyakan kaifiyah. Bagaimana Allah beristiwa? Ya. Maka Imam Malik marah, ya. Beliau terdiam sejenak menahan kemarahannya. Kemudian beliau menjawab dengan ucapan beliau dan jawaban beliau yang masyhur, yang terkenal. Ya, al-istiwa'u ghairu majhul. Adapun istiwa maknanya di dalam bahasa ghairu majhul, bukan perkara yang tidak diketahui. Maknanya diketahui di dalam bahasa Arab istiwa itu, yaitu maknanya ya, ala wardafa'a wasa'ada wastaqarra. Ada empat makna ya. Istiwa di dalam bahasa Arab istawa maknanya rafa, lebih tinggi dari sesuatu. Ala ya, naik. Wasa'ada naik. Wastaqarra menetap ya. Intinya istawa di dalam bahasa Arab maknanya adalah lebih tinggi dari sesuatu. Ya, beliau menjawab ammal istiwa ghairu majhul, maknanya ya, diketahui. Wal kaif ghairu ma'kul, adapun kaif, kaifiyahnya bagaimana, tata cara Allah beristiwa, kaifiyahnya bagaimana, ghairu ma'kul, tidak bisa dijangkau oleh akal. Wasu'al anhu bid'ah, dan bertanya tentang kaifiyah adalah perkara yang bid'ah. Ya. Kemudian pria tersebut diperintahkan oleh Imam Malik untuk dikeluarkan dari majelisnya. Demikian. Ya. Sehingga menanyakan tentang kaifiyah sifat Allah adalah perkara yang bid'ah. Tidak boleh bagi kita. Karena merupakan perkara yang takalluf, berlebih-lebihan. Termasuk perkara yang tanattu', berlebih-lebihan di dalam beragama. Karena tidak mungkin diketahui jawabannya. Nah. Wala tamthil, dan juga tidak mempermisalkan Allah dengan sesuatu apapun, ya, tidak menyamakan Allah dengan makhluknya. Inilah, ya, akidah dan prinsip Ahlussunnah di dalam mengimani nama-nama Allah dan sifat-sifat Allah, menetapkan apa yang Allah tetapkan, menafikan yang Allah nafikan tanpa tahrif, tanpa ta'til, tanpa takyif, dan tanpa tamthil. Ya, menetapkan bagi Allah apa yang Allah beritakan sesuai dengan kebesaran dan keagungan Allah Subhanahu wa taala. Baik, mungkin kita akhiri kajian kita pada pagi hari ini. Kita lanjutkan pada pertemuan mendatang insyaallah taala. Wallahu taala alam bisawab. Sallallahu wasallam mabarak ala nabina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin.